Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan baca. Al-Inqisas. Kita masih di ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walakin lighalabatil jahli wa qillatil ilmi bi athari risalati fi katsirin minal mutaakhirin yumkin tafsiruhum sayubayyana lahum ma jaa bihi ar-rasul. Ya. Iskal di situ ya. Ya, yang harus kita ingat yang pertama bahwa kitab Al-Intisar ini adalah untuk membantah apa? Daud bin Jitis yang berpendapat uzur bil jahl. Ya. Ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kalimat ini dibawakan oleh Syekh Abdullah Habibutin sementara Syekh Abdullah Habibutin memahami bahwa kalimat ini adalah apa? Dukungan terhadap pendapat apa? Al-Uzur, uzur bil jahl. Kan tidak mungkin ya? Ya. Syekh Habibutin sedang membantah pendapat adanya uzur bil jahl dalam permasalahan syirik. Kemudian beliau bawakan kalimat ini. Berarti beliau memahami bahwa kalimat Ibnu Taimiyah ini termasuk kalimat bantahan terhadap apa? Pendapat uzur bil jahl. Ya, itu bisa dipahami ya. Nah, sama halnya dengan kalau kita merujuk kepada kitab aslinya yaitu kitab Al-Istighosah. Kalimat Syekhul Islam ini ada di dalam kitab apa? Al-Istighosah. Kalimat Syekhul Islam ini ada di kitab Al-Istighosah. Rad Al-Bakri. Ya, dalam kitab Al-Istighosah di situ Syekhul Islam membantah Al-Bakri. Ya, membantah Al-Bakri, membantah apa? Ya, kesyirikan, membantah kesyirikan dan membantah pendapat Al-Bakri yang tidak menganggap kafir perbuatan seperti itu. Ya. Sehingga tidak mungkin Syekhul Islam membawakan kalimat ini justru mendukung siapa? Al-Bakri. Mungkin tidak? Ah, tidak mungkin. Syekhul Islam membawakan kalimat ini untuk mendukung Al-Bakri. Nah, itu tidak mungkin. Nah, jelas Syekhul Islam membawakan kalimat ini adalah untuk membantah Al-Bakri. Jadi maksudnya bagaimana? Nah, sebelum kita baca, kemarin kita sudah baca sedikit ya penjelasan Syekh Abdullah Habibutin bahwa yang dimaksud dengan kalimat Syekhul Islam lam yumkin takfiruhum di sini adalah apa? Takfir ya, ta'zid. Ya, ini memastikan bahwa orang itu akan mendapatkan apa? Azab di akhirat nanti. Memastikan bahwa orang itu akan mendapatkan apa? Azab di akhirat nanti. Ya, ini takfir yang bermakna apa? Ta'zid. Ya. Ya, penjatuhan sanksi. Ya, penjatuhan sanksi. Kita akan baca ya, yang sudah pernah kita baca. Ya, ini penjelasan guru beliau, gurunya Syekh Habibutin, yakni Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan. Bagaimana Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan memahami kalimat Syekhul Islam Utsaimiyah ini? Ya, di syarah apa? Ashuluddinul Islam. Ya kan? Di syarah Ashuluddinul Islam wa Faidatihi di bagian penutup. Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan membawakan kalimat Syekhul Islam Utsaimiyah persis dengan yang di sini. Ya, kemudian kata beliau, "Qultu" saya katakan, "Fadzakara rahimahullahu taala ma aujaba lahu adama itlaqil kufri alaihim ala ta'yin khassatan illa ba'dal bayani wal ikrar." Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan alasan beliau, ma aujaba lahu, alasan beliau. Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan alasan beliau adama itlaqil kufri alaihim ala ta'yin, ya. Alasan beliau tidak memvonis kafir terhadap ya para pelakunya khususan secara khusus illa ba'dal bayani wal ishrar, kecuali setelah dijelaskan dan mereka masih tetap melakukan kesyirikan. Syekhul Islam menyebutkan alasan. Jadi ini jihadnya siapa? Isyannya siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini jihadnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan lam yumkin takfirhum bidzalik, menurut Syekh Abdul Rahman bin Hasan ini jihad siapa? Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam kasus ini, dalam kasus apa? Dalam kasus insidental ini, ya. Ijtihad beliau dalam kasus ini. Beliau katakan, "Zakarallahu taala ma aujaba lahu." Ibnu Taimiyah menyebutkan di sini alasan beliau ya, yang mengharuskan beliau tidak mengkafirkan ya personal mereka ya, illa kecuali ba'dal bayan wal ikrar, kecuali setelah dijelaskan dan mereka masih tetap melakukan kesyirikan. Fa innahu qasara ummatan wahdahu. Kenapa Syaikhul Islam sampai berjihad seperti ini? Fa innahu qasara ummatan wahdahu, karena beliau ya saat itu menjadi orang yang hidup orang-orang yang sendirian. Li'anna minal ulama man kaffarahu binahihi lahum 'an syirki fil ibadah. Di antara ulama saat itu ada yang memvonis beliau kafir disebabkan beliau melarang syirik. Ya, disebabkan beliau melarang syirik, yaitu siapa? Al-Bakri dan teman-temannya. Fala yumkin an yu'amilahu bimithli ma fa'al. Sehingga tidak mungkin mutainya akan membalas. Dikafirkan maka mutainya membalas apa? Mengkafirkan. Itu tidak mungkin. Ya. Alias di sini bahasa apa sih? Bahasa politik. Ya. Beliau berdiplomasi di sini ya. Bahasa politik di sini. Menurut kami ya, tidak terang-terangan memponis mereka apa? Memponis satu persatunya mereka itu kah? Kafir. Ya. Tapi ini sihat apa? Itu beliau. Sihat sahmin bab apa? Ya, sebagai bentuk apa? Strategi beliau. Ya, sebagai bentuk strategi beliau. Kama jarul Sayyidina Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala fitidai da'watihi. Ini pernah terjadi, pernah dialami oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di awal dakwah beliau. Fa innahu idza sami'ahum yad'una Zaidan bin Khattab, beliau jika mendengar mereka-mereka yang di kuburan itu berdoa kepada Zaid bin Khattab, qala Allahu khairun min Zaid. Syekh Muhammad mengatakan Allah lebih baik dibandingkan Zaid. Menurut ini Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengatakan kalian kafir. Tapi Ibn Abdul Wahab mengatakan apa? Allah lebih baik dibandingkan Zaid. Tidak terang-terang mengatakan kalian kafir, tidak. Tapi apakah Syekh Muhammad tidak mengkafirkan mereka? Syekh Muhammad mengkafirkan mereka. Ya, Syekh Muhammad mengkafirkan. Tamrinan lahum ala nafsi syirki dirihim sekarang. Dalam rangka untuk mendidik mereka, membiasakan mereka ya dengan kalimat-kalimat yang lembut agar mereka itu mulai meninggalkan, mulai risih dengan kesyirikan, mulai meninggalkan kesyirikan. Sama Syekhul Islam ya mengatakan ya memberikan menyebutkan alasan mereka, menyebutkan alasan ya, memberikan uzur bagi mereka, ya kan? Syekhul Islam seolah-olah memberikan uzur bagi mereka. Tujuannya apa? Untuk melunakkan hati mereka supaya mereka meninggalkan apa? Meninggalkan syirik. Nadharan ilal maslahah wa adami nufrah. Ya, tujuannya ya untuk kemaslahatan yang lebih besar dan supaya mereka tidak lari. Wallahu subhanahu wa a'lam. Ya. Wallahu subhanahu wa a'lam. Ini apa penjelasan guru Syekh Abu Butain, yakni siapa? Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan. Ya, penjelasan Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan terhadap kalimat Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ya, yang pertama ya ini istihad Ibnu Taimiyah ya terkait dengan kasus inti dental, kasus tertentu saat itu yang dihadapi oleh siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena Ibnu Taimiyah saat itu sendirian. Sehingga harus menggunakan bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa siasah, bahasa-bahasa ya diplomatis. Ya, bahasa-bahasa diplomatis. Sebagaimana hal itu tujuannya adalah untuk melarikan mereka dari syirik ya, untuk kemaslahatan yang lebih besar. Terlebih lagi kalau kita melihat ya, terlebih lagi kalau kita melihat secara utuh kalimat Syekhul Islam di Al-Istighosah, bahwasanya Ibnu Taimiyah mengucapkan ini di saat Ibnu Taimiyah sedang memobilisasi pasukan perang. Di saat Ibnu Taimiyah sedang apa? Memobilisasi rakyat kaum muslimin saat itu untuk melawan siapa? Tartar. Untuk melawan apa? Tartar. Sehingga saat itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan pasukan besar ya. Dibutuhkan pasukan. Saat itu dibutuhkan pasukan. Sehingga kalau Ibnu Taimiyah mengatakan kalian kafir, mereka akan apa? Mereka justru akan menuduh Ibnu Taimiyah itu, mungkin akan dituduh Ibnu Taimiyah itu ternyata temannya orang-orang Tartar, dia mengkafirkan kita. Ya kan gitu ya? Nah. Ya, jadi kalimat Syekhul Islam ini ya di dalam Al-Istighosah ya ini disampaikan ketika Ibnu Taimiyah sedang memotivasi mereka untuk menghadapi siapa? Pasukan Tartar. Oleh karenanya di dalam kalimat-kalimat itu selanjutnya Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa kafatul ulama, semua ulama saat itu ya, mayoritas mereka tidak terjun dalam jihad itu karena menilai jihad itu tidak syar'i. Jadi para ulama memvonis mereka apa? Muslim apa kafir? Memvonis mereka musyrik. sehingga jihadnya mereka itu dikatakan jihad, bukan jihad syar'i, sehingga para ulama juga ikut terjun di situ karena bukan jihad syar'i. Ya. Tapi Ibnu Taimiyah ya mencoba dengan diplomasi ini untuk menyadarkan mereka meninggalkan kesyirikan sehingga bisa menghadapi pasukan apa? Pasukan tahta. Penuh dengan apa? Penuh dengan politik ya, penuh dengan siasat, strategi, penuh dengan strategi. Ya. Sekali lagi, tidak mungkin Ibnu Taimiyah sedang membantah Al-Bakri, beliau justru mengucapkan kalimat yang membela Al-Bakri, itu tidak mungkin. Ya. Seperti Syahabuddin di sini, Syahabuddin di sini sedang membantah Daud bin Jurjiz, tidak mungkin beliau berhujjah dengan kalimat yang itu merupakan apa? Dukungan terhadap Daud bin Jurjiz, itu tidak mungkin. Ya. Kita juga akan baca ya, untuk memahami kalimatnya Syekhul Islam di sini, kita juga akan baca kalimatnya, penjelasannya Syekh Abdul Latif. Syekh Abdul Latif berarti teman seperguruan Syahabuddin ya. Karena beliau juga muridnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Ya. Beliau juga muridnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Ya. Ketika beliau membantah ya siapa? Utsman bin Mansur. Ya, Utsman bin Mansur At-Tamimi. Utsman bin Mansur At-Tamimi. Ya. Di mana Utsman bin Mansur juga berdalilkan atau berhujjah dengan kalimat Ibnu Taimiyah ini. Walakin lizalabatul jahal, akan tetapi karena menebarnya kejahilan, waqilatil ilmi bi athari risalati fi katsirin min mutaakhirin, ya, dan minimnya ilmu terhadap minimnya pengetahuan terhadap ilmu-ilmu warisan para rasul, dikasihnya menurut akhirin di kebanyakan orang-orang sekarang, lam yumkin takfiruhum, tidak memungkinkan ya untuk mereka dikafirkan, tidak memungkinkan untuk mereka dikafirkan dengan sebab itu, bidzalik dan seterusnya, hatta yubayyin lahum ja'a bihi rasul, ya, dalam Misbahul Dholal halaman 497 ya, Syahabul Latif mengatakan wal jawab an yuqal, ya, jawabannya qad tasarrafta fi kalami syekh wa asqata awwalahu alladhi yastabilu bihi maqsuduhu, ya, engkau telah ya memanipulasi kalimat-kalimat Ibnu Taimiyah, di mana engkau buang ya awal kalimat-kalimat beliau yang menjelaskan maqsud beliau, faqad taqaddama, telah dijelaskan anna hadhihi hirfatun yahudiyyah, ya, pekerjaan seperti ini pekerjaan orang Yahudi, memanipulasi apa? Data. Memanipulasi data. Ya. Kemudian setelah itu wa qabla hadza naqli, sebelum Ibnu Taimiyah menyampaikan kalimat-kalimatnya ini, qarrara Syekhul Islam fi hadhihi risalah, dalam ya al-istighatsah, dalam kitab al-istighatsah, Ibnu Taimiyah sebelum menyebutkan kalimat-kalimat ini, Ibnu Taimiyah menetapkan allati yushir ilaiha al-mu'tarid anna du'a as-salihin, menetapkan bahwa berdoa kepada orang soleh ma Allah, disekutukan dengan Allah, talaba ma la yaqdiru alaihi illallah, ya, dan meminta sesuatu kepada mereka padahal hanya Allah saja yang mampu, kama suratul dzunub, seperti meminta ampunan, wa hidayatul qulub, hidayah, wa talabur rizqi, minta rizqi min ghairi jihatin muayyanah, wa qawlul qa'il sahibil watan wal mashhad, demikian pula Ibnu Taimiyah menetapkan ucapan seseorang terhadap ya al-wasan, berhala ataupun masyhad kuburan, ana fi hasbi, aku dalam lindungan, wal yaum ala Allahi wa alaih, dan seterusnya, orang uzalik dan seterusnya, mimma yasduru mimman ya'budul amwat, ya, kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang terlahir dari orang-orang yang beribadah kepada mayat, penyembah berhala, penyembah kubur, wa yadu sholihin, orang-orang yang berdoa kepada orang soleh, istaghitsu bihim, istighatsah kepada mereka. Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu kufrun sharihun wa syirkun zahir. Ibnu Taimiyah menetapkan dalam awal-awal kitab Al-Istighatsah, yang kemudian di akhir kitab itu ada kalimat ini. Ada kalimat akan tetapi karena maraknya kejahilan di tengah-tengah mereka dan seterusnya tidak memungkinkan mereka dikafirkan. Di awal-awal kitab Ibnu Taimiyah menetapkan ya bahwasanya perbuatan-perbuatan seperti itu adalah kekufuran yang nyata, kesyirikan yang nyata. Yustatabu fa'iluhu, pelakunya harus diultimatum taubat, wa il fa'in tab wa illa kutil, kalau tidak mau taubat maka dieksekusi mati. Mereka tidak mengatakan ya illa an yakuna jahilan, kecuali kalau dia apa? Jahil, tidak memberikan pengecualian. Wa ba'da taqrir hadza, setelah menjelaskan hal itu, menjelaskan kafirnya mereka, ya, menjelaskan mereka musyrik. Ibnu Taimiyah kemudian baru mengatakan walakin lighalabatil jahl, akan tetapi karena merebaknya kejahilan, wa qillatil ilmi bi atharir risalah, jika kafirin min mutaakhirin lam yumkin takfiruhum bi dzalik hatta yubayyana lahum ajabir rasul mimma yukhallifuhum, ya, dan minimnya pengetahuan mereka dalam ilmu-ilmu yang merupakan warisan para rasul, ya, tidak mungkinkan mereka untuk dikafirkan dengan sebab itu, hatta yubayyana lahum ajabir rasul, kecuali, ya, telah sampai kepada mereka apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Latif, wa muradu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bihadzal istidrak, ya. Maksud Ibnu Taimiyah dengan kalimat walakin, akan tetapi, ya, maksudnya apa? Annal hujjata, bahwasanya hujjah, innama taqumu al mukallafin, ya, dikatakan hujjah itu tegak, wa yatarattab hukmuha, dan akibat hukumnya diberlakukan, akibat hukum dari tegaknya hujjah itu diberlakukan, ba'da bulughi ma ja'at bihir rusul, setelah sampainya apa yang dibawa oleh para rasul, minal huda wal haq, berupa ilmu nafi' wal amal soleh, wa zubdatur risalah wa maqsuduha, dan setelah sampainya kepada mereka apa? Zubdatur risalah, inti dari kerasulan, ya, dan maqsuduha, tujuan dari pengutusan Rasul. Alladzi huwa tauhidullah wa islamul wujuh lahu wa inabatul qulubi ilaihi, yaitu tauhid. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirmankan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Ya. Al-Isra ayat 15. Kami tidak akan mengazab seorang pun kecuali kami telah mengutus rasul kepadanya. Jadi yang dipahami oleh Syekh Abdul Latif, demikian dipahami oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan, bahwa takfir yang tidak memungkinkan dilakukan oleh Ibnu Taimiyah saat itu adalah takfir bermakna apa? Ta'zir. Takfir yang vonis kafir, yang artinya vonis bahwasanya dia itu akan masuk, dipastikan dia itu masuk neraka. Dipastikan bahwa dia itu masuk neraka. Contohnya apa? Kemarin ditanyakan, contohnya apa tulisan? Gitu kan? Waqad masal al ulama'u hadzal sinf. Ya. Para ulama telah mendatangkan contoh untuk golongan ini. Ya, bimanna sa'abibadiyatin, orang yang hidup di tempat yang terisolir dari Islam, orang yang hidup di tempat yang jauh terisolir dari Islam, awulida fi biladil kufar, atau lahir di negeri kafir. Mereka muslim apa kafir? Kafir mereka. Yang tinggal di tempat yang terisolir dari Islam, muslim apa kafir? Kafir mereka. Ya. Walam tablughul hujjah risaliyah, tetapi belum dengar, belum sampai kepadanya, ya, berita kerasulan. Muslim kafir. Berarti ahlul apa namanya? Ahlul fatrah. Ya. Yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah itu contohnya adalah ahlul fatrah. Contohnya adalah ahlul fatrah. Ya. Walidzalika qala Syekh, oleh karenanya Ibnu Taimiyah mengatakan di sini li ghalabatil jahl, karena merebaknya kejahilan. Wakilatil ilmi bi atharir risalah, dan minimnya pengetahuan terhadap ilmu peninggalan kerasulan. Fikasirin minum mutaakhirin, di banyak orang-orang sekarang. Waqad sanafa risalah mustaqillah, Ibnu Taimiyah sendiri sudah menulis satu buku khusus, di anna syara'a la tarjam qabla bulughiha, yang namanya syariat itu, ya, tidaklah dibebankan kecuali setelah sampai kepada aktsaru ulama, ya, dan kebanyakan ulama, ya, yaslamuna hadza atau yusallimuna hadza fil jumlah, menerima hal ini secara umum, secara global, secara umum kebanyakan ulama menerima hal ini. Wa yurattibuna alaihi ahkaman katsira, dan mereka pun menyebutkan hukum akibat dari kefatrahan seseorang. Ya kan? Maksudnya ahli fatrah itu hukumnya seperti apa? Para ulama menyebutkan hukum yang diberlakukan terhadap siapa? Al-fatrah. Ya, fil ibadat wal muamalat wa ghairiha, dalam permasalahan ibadah, muamalah maupun yang lainnya. Faman balaghat da'watur rusul, maka barang siapa yang sampai kepadanya berita, ya, dakwah kerasulan berupa apa? Berita tauhid ila tauhidillah, berita dakwah rasul yaitu tauhid, wa wujubil islamilahu, dan wajibnya, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafakia anna rasul ja'at bihada, lam yakun lahu udhur, dan dia tahu Ya, dan dia tahu bahwasanya Rasul itu datang membawa tauhid, datang membawa Islam. Lam yakun lahu udhrun fi mukhalafatihim wa tarki ibadatillah. Dia enggak punya uzur. Ya. Dia enggak punya uzur untuk menyelisih Rasul dan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa alladhi yuzam bitakfirihi idza abada ghaira Allah. Orang yang seperti ini ya bisa dipastikan kalau dia itu kafir ketika dia beribadah kepada selain Allah wa ja'ala ma'al andad wal aliha. Ya, wa syekh wa ghairuhu min al muslimin la yatafakkaru fi hadza. Ibnu Taimiyah maupun ulama yang lainnya tidak akan enggan, ya, tidak akan enggan untuk mengkafirkan orang yang seperti ini, ya, tidak akan enggan untuk mengkafirkan orang yang seperti ini. Wa syaikhuna rahimahullah qad qarrara hadza wa bayyanahu. Guru kami sendiri, yakni siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini maksudnya, ya. Guru kami sendiri Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menjelaskan hal ini, ya. Wifaqun li ulama'il ummah tidak andihi. Ya. Mencocoki pendapat penjelasannya para ulama dan mengikuti mereka. Ya. Walam yukafir, dan beliau tidak akan, ya, memastikan kafirnya seorang. Kafir bermakna apa? Takzib, takzib. Kafir bermakna takzib dengan ain, dengan ain, ya, takzib. Yani kafir yang dipastikan dia itu lahir batin kekal di neraka. Illa ba'da qiyamil hujjah wa zuru dalil, kecuali setelah tegaknya hujjah dan apa? Zuhur dalil, sampainya dalil. Kepada siapa ini? Kepada siapa? Orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Hah? Orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang mendengarkan Quran tiap hari, yang baca bahkan hafal Quran, baca Sahih Bukhari, belajar Sahih Bukhari, belajar kitab-kitab, hah? Tauhid Asy'ariyah dan sebagainya. Ataukah ini maksudnya kepada Ahlul Fatrah? Hah? Kepada siapa? Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah di dunia kafir atau muslim? Kafir. Tetapi di akhirat tidak bisa dipastikan. Kecuali setelah tegak hujjah, telah sampai kepadanya dalil, telah sampai kepadanya hujjah, baru kita bisa memastikan dia itu sahih benar atau bukan. Jadi paham ini? Berarti ucapan Syekh Islam Taimiyah ini, ya, difahami oleh para aimatud dakwah, Syekh Abdul Rahman bin Hasan, demikian pula Syekh Muhammad bin Wahab, demikian pula Syekh Abdul Latif, demikian pula Syekh Abu Budan di sini. Difahami bahwasannya ucapan Taimiyah ini diberlakukan kepada siapa? Ahlul Fatrah. Itu kepada Ahlul Fatrah. Ya, diberlakukan kepada orang yang hidup di tempat yang apa? Terisolir dari Islam. Ya, atau lahir di negeri kafir, enggak pernah dengar sama sekali namanya Islam, enggak pernah dengar sama sekali namanya Rasul, namanya Muhammad sallallahu, apalagi dengar namanya tauhid. Adapun kalau bagi orang-orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya, setiap hari dengar Al-Qur'an, bahkan baca Al-Qur'an, bahkan hafal Qur'an. Ya, setiap hari dengar Sahih Bukhari, bahkan mempelajari, bahkan punya perpustakaan, belum melakukan kesyirikan, pas ucapan Ibnu Taimiyah diterapkan di situ, tepat tidak? Tidak tepat. Ya, itu tidak tepat. Nah, hatta innahu rahimahullah tawakkafa bi tafsir jahil min ibadil kubur idza lam yatayassar lahu man yunabbihu, sampai-sampai ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu enggan untuk mengkafirkan orang jahil dari para penyembah kubur. Disebut ibadul kubur, tapi belum dikafirkan. Masuk akal enggak? Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab disebut ibadul kubur, tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab masih enggan mengkafirkan dia menjadi jahil. Maksudnya kafir di sini apa? Ha? Kafir ta'zib. Kafir yang dipastikan dia itu sebagai ahlun nar, sebagai penduduk apa? Sebagai penduduk neraka. Ya. Idza lam yatayassar lahu man yunabbihu, jika ya belum ada orang yang mengingatkan dia. Hadza huwal murad bi qouli Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Inilah yang dimaksud dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Nah, jadi jelas ya maksud ucapan Syekh Ibnu Taimiyah di sini ya. Walakin la ghalabatul jahli wa qillatul ilmi bi athar risalah. Demikian pula ulama sampai sekarang. Ya, ulama sampai sekarang. Ya, ulama sampai sekarang yang ada di lajnah, yang ada di lajnah Daimah ataupun Syekh Ibnu Baz ataupun Syekh Shalih Al-Fauzan memahami seperti yang dipahami oleh aimatud dakwah. Ya, memahami seperti yang dipahami oleh aimatud dakwah. Tidak pernah menjadikan kalimat Ibnu Taimiyah ini sebagai apa? Sebagai apa? Dalih bahwasanya adanya uzur, ada setiap pelaku kesyirikan maka dia ma'zur dengan kejahilannya. Entah itu dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya, dia sudah Islam sejak lahir, ya, atau tidak dibedakan. Pokoknya dari semua keadaan dijadikan apa? kaidah mutarijah, jadikan kaidah yang diperlakukan dalam semua keadaan. Itu tidak ada ulama yang seperti itu. Ya, dari kalangan ulama Ahlus Sunnah Jamaah tidak ada. Ya. Adapun kalau Jamiah Murji'ah, ya, kalau Jamiah Murji'ah maka mereka akan menetapkan dalam semua keadaan. Ya. Ulul jahal mereka tetapkan dalam semua keadaan. Naam. Qala li hadza, oleh karenanya, ya, kita lanjutkan ucapan Ibnu Taimiyah yang dibawakan oleh Syekh Bakutain di Al-Intisar di sini. Qal Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa li hadza oleh karenanya ma bayantu hadhil mas'alata qattu liman ya'rif asla dinul Islam illa tafaddala laha wa qala hadza aslu dinul Islam." Oleh karenanya, tidaklah aku menjelaskan perkara ini, ya, sama sekali, ya, kepada orang yang mengetahui, ya, aslu dinul Islam, mengetahui apa? Ya, asas dinul Islam illa tafaddala, kecuali segera menyadari dia. Wa qala hadza aslu dinul Islam. Ia katakan inilah, ya, asas dinul Islam. Wa kana ba'du akabiru syuyukh al-arifin madhabina, ya, sebagian ulama-ulama besar dari madhab kami, madhab apa? Hambali, ya, yaqul mengatakan hadza atau ma bayyantahu lana. Ya, ini perkara terbesar yang kau jelaskan kepada kami. Ya, la ilmihi, karena dia tahu bi anna hadza aslu din, bahwasanya yang aku jelaskan inilah asas dinul Islam. Intaha. Baik. Wa qawluhu rahimahullah, ikra. Ya. Muhaimin, selama enggak baca. Qaluhu rahimahullah lam yumkin tafsiruhum hatta yubayyin lahum ma ja'a bihi rasul lam yakul hatta yatabayyana lahum ma ja'a bihi rasul ay lam yumkin tafsiruhum bi ashqatihim wa ahyanihim bi anna bi an yuqala lam yuqala fulanun kafirun wa nahuhi bal qalu hadha kufrun wa man fa'alahu fatara kama atlaqa rahimahullahu al-kufra ala fa'ili hadhihi al-umuri wa nahiha fi mawadhi'a la tukra wa haqa ijma' al-muslimina ala kufri fa'ili hadhihi al-umuri asyafiyah wa asarruha bidhalika rahimahullahu fi mawadhi'a kama qala fi asma'i jawabi lahu fi Al-Qalandariyah. Naam. Kemudian sekarang kita baca penjelasan Syekh Abu Thaim. Faqaulu rahimahullah, ucapan Ibnu Taimiyah, lam yumkin tafsiruhum, tidak mungkin mereka difonis kafir hatta yubayyan lahum, kecuali telah sampai kepada mereka ma jaa bihi rasul, apa yang dibawa oleh rasul. Lam yakul, Ibnu Taimiyah tidak mengatakan hatta yatabayyan lahum. Ya, kecuali yatabayyan. Mereka telah apa? Mereka telah faham, ya, ma ja'a bihi rasul, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini mengatakan yubayyan, bukan yatabayyan. Ailam yumkin tafsiruhum bi asfasihim, artinya tidak mungkin, tidak memungkinkan bagi Ibnu Taimiyah. Kan ini tadi istihadnya siapa? Istihadnya siapa? Ibnu Taimiyah. Menurut Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ini istihadnya Ibnu Taimiyah. Ya. Menurut Syekh Ibnu Taimiyah, lam yumkin tafsiruhum, tidak mungkin mengkafirkan mereka bi asfasihim wa ya'nihim satu persatu. Tidak mungkin mengkafirkan mereka satu persatunya. Ya, karena mereka ahlul fatrah. Ya kan? Mereka dihukumi apa? Ahlul fatrah. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Latif tadi. Mereka dihukumi seperti ahlul fatrah. Ya, dihukumi seperti apa? Mereka itu contohnya siapa? Yang hidup di tempat yang terisolir atau lahir di negara kafir. Belum sampai kepada mereka apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin satu persatunya dikafirkan. Di an yuqal dikatakan satu persatunya. Si fulan namanya si A dia kafir, si B dia kafir, si dia kafir, nanti menurutnya. Bal yuqal, tapi yang memungkinkan adalah untuk dikatakan hadza kufur. Perbuatan ini kufur wa man fa'alahu kafir. Siapa yang melakukannya? Kafir. Ya, siapa yang melakukannya kafir. Ya. Tidak memungkinkan untuk dikatakan seperti itu kama atlaqa rahimallahu al-kufra ala fa'il hadhil umur. Ya, seperti Ibnu Taimiyah telah menyebut, ya, kafirnya pelaku perkara-perkara ini wanahwiyah dan semisalnya perkara-perkara kesyirikan yang disebutkan di sini. Fi mawadhi alatus sodi, kitab-kitab yang lain, di dalam kitab-kitab yang lain seperti kemarin di halaman 72, halaman 75. Kita sudah baca Ibnu Taimiyah terang-terangan, ya, memvonis kafir pelakunya, ya kan? Ibnu Taimiyah, kita sudah baca. Ibnu Taimiyah terang-terangan mengatakan kafir pelakunya. Pelaku kesyirikan seperti ini kafir. Ya. Wahaka ijma'al muslimin ala kufri fa'ili hadir umur syirkiyah. Bahkan Utsaimiyah di tempat lain mengutip apa? Kesepakatan umat Islam. Kafirnya pelaku seperti ini. Tetapi dalam kasus ini Utsaimiyah tidak mungkin untuk mengkafirkan ya pelakunya. Ya. Faham? Faham kalimat ini sampai di sini faham? Ya. Ibnu Taimiyah dalam kasus ini, dalam kasus yang kita baca ini, tidak mungkin untuk mengkafirkan satu persatunya. Ya, tidak mungkin untuk mengkafirkan simpulan satu simpulan satu, tidak mungkin. Ya. Pak, seperti Ibnu Taimiyah ketika mengatakan di kitab-kitab yang lain yang banyak sekali bahkan mengutip isna, pelaku seperti ini kafir. Pelakunya kafir. Ya. Wa sarraha bi dzalika lanallahu fi mawadhi'a. Ibnu Taimiyah ya, di tempat lain tegas. Ya. Menyatakan kafirnya pelaku seperti ini. Kama qala fi asma'i jawabin lahu fi Thaif al-Qalandariyah. Sebagaimana ya ketika Ibnu Taimiyah menjawab ya, menjawab apa? Menjawab pertanyaan tentang Al-Qalandariyah. Ya, Al-Qalandariyah. Kita baca di catatan kakinya. Aslu hadza sin ya aliran Qalandariyah, annahum kanu qauman min nusakil furs. Mereka itu adalah penduduk Persia yang ahli ibadah. Ya duruna ala ma fihi rahat qulubihim. Ibadahnya mereka mencari apa? Ketenangan jiwa. Ba'da ada il faraj wa tinabil muharramat. Asalnya mereka itu ahli ibadah yang sibuk apa? Manajemen apa? Kejiwaan, menata kejiwaan setelah mereka menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi keharaman-keharaman. Tsumma innahum ba'da dzalik, namun pada generasi berikutnya tarakul wajibat. Mereka meninggalkan banyak kewajiban-kewajiban Islam, wafa'alu muharramat, dan mereka banyak melakukan keharaman. Ya. Wasimahum halqulaha. Ya, ciri-ciri mereka ya, jenggotnya dipangkas. Makasirum minhum akthar minal yahud wa nasara. Kebanyakan mereka lebih kafir dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Lebih kafir dibandingkan Yahudi dan Nasrani, kemudian dikatakan tidak kafir karena jahil. Masuk akal enggak? Qala bada kalamin kafir. Setelah Ibnu Taimiyah banyak berbicara tentang Thaifah Qalandariyah, saya lupa bawa ya. Ini dibawakan dijelaskan oleh Syekh Abdul Latif di Minhajut Ta'sis. Ya. Permasalahan ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Latif di kitab apa? Minhajut Ta'sis tentang Qalandariyah ini. Tentang Al-Qalandariyah ini. Karena tentang Al-Qalandariyah ini juga dijadikan dalih oleh Dawud bin Jurjiz ya, adanya uzur bil jahl. Ya. Baik, kok kuki. Qala pada kalamin katsirin. Qala ba'da kalamin katsirin wa qulaka anna maqalata lati hiya kufrun fi al-kitabi wa sunnati wa ijma'i yuqalu hiya kufrun mutlaqan. Kama tamadalla ala dhalika dhalika dalilu dalilu syar'iyyu. Fa innal imana wal kufra min akamil Apal mutalaqati mutalaqati anallahi wa rasulihi laisa dhalika mimma lakum min nasihatin min wa la yajibu an yahkuma fi kulli yuhkama fi kulli syakhsin qala dhalika bi anna kafirun hatta yathbuta fi haqqihi Surut takfir buatan tapi mawani ini. Mawani uhu. Mawani uhu. Jadi mankala inna zina atau al-qamra halal li kurbi. Kurbi. Li kurbi alihi bil Islami atau nushu ini. Nushu ini dibadiatin. Dibadiatin. Nah, kalau nanti, apakah orang mau semua berapa? Apakah orang mau di maudzin akhirin di atas ikhlas kamu ala hadhi masalah di fakihatul amri bilalika anna qaula yakunu kufra, fayutlaqul qaulu bi takfiri sahibi, fayuqalu man qala kaza fahuwa kafirun. لكن شخص معين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها يكفر تاركها نعم Qala wa nakalan katsir. Ibnu Taimiyah telah banyak menjelaskan waktu dari kaidahnya, waktu dari kaidahnya, anal maqalata, bahwasanya pendapat ala tibia kufrun, ya, pendapat yang merupakan kekufuran fil kitab wa sunnah wal ijma, di dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma, yuqalu hiya kufrun mutlaqan. Ya, maka ya, secara maka disebut pendapat itu apa? Kafir. Ya. Ucapan yang itu merupakan kekufuran menurut Quran, sunnah dan ijma, maka katakan itu kufur. Ya. Kama dalla ala dzalika dalil syar'i, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh dalil syar'i. Fa innal iman wal kufra min al-ahkam, karena ya, sebutan iman, sebutan kufur min al-ahkamul mutalaqqah 'anillahi wa rasulih. Perbuatan ini iman, perbuatan ini apa? Kufur. Ya. Ini adalah hukum yang mutalaqqah, ya, diambil 'anillahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya. Laisa dzalika mimma yahkumun nasu fi bidzunubihim. Ya, tidak boleh dalam perkara ini orang menghukuminya bidzunubihim, dengan apa? Dengan prasangka belaka. Dengan prasangka belaka. Nah, sekarang kalau ahlul fatrah yang kita enggak tahu. Ya, kalau ahlul fatrah. Ya, apakah sudah sampai kepadanya hujah atau belum? Ya. Kita enggak tahu kan? Ya. Kalau kita memvonis mereka kafir dunia akhirat, berarti kita menghukumi pakai apa? Pakai prasangka. Berarti kita menghukumi pakai prasangka. Tapi kalau seseorang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, Al-Qur'an di apa? Dibaca di tengah-tengah mereka, dipelajari, diperdengarkan, ya. Di situ ada ahli agama, ya. Kemudian dia melakukan kesyirikan. Kita menghukumi dia kafir. Itu dengan prasangka atau dengan ilmu? Dengan ilmu. Ya. Sudah terpenuhi syarat-syaratnya atau belum? Sudah terpenuhi. Ya. Hilang penghalang-penghalangnya? Hilang penghalang-penghalangnya. Ya. Sebutan iman, kufur, minal ahkamil mutalaqqati 'anillahi wa rasulih. Itu adalah hukum-hukum yang diambil dari Allah dan Rasulnya. Laisa dzalika mimma yahkumun nasu fi dzunubihim. Ya, tidak boleh manusia menghukumi hal itu dengan prasangka mereka. Wala yajibu an yuhkama fi kulli shakhsin qala dzalika bi annahu kafir. Dan tidak harus, ya, dijatuhkan vonis terhadap setiap orang yang mengucapkan ucapan itu. Tidak harus divonis apa? Bi annahu kafir, bahwasanya dia itu kafir. Tidak harus. Hatta yathbuta fi hati, kecuali telah, ya, telah dipastikan pada dirinya itu syurutut takfir, kecuali telah terpenuhi pada dirinya itu syarat-syarat untuk dikafirkan, wa tantafi mawanuhu, dan hilang penghalang-penghalangnya. Kita akan ambil contohnya. Mithlu man qal, contohnya orang yang mengatakan inna zina awil khamr halal. Zina, perzinahan, minum-minuman keras itu halal. Ini ucapan kekufuran bukan? Ucapan kekufuran menurut Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Ya. Apabila yang mengatakan itu likur bi ahdi bil Islam, karena dia baru masuk Islam. Au nusyi badirun ba'idah, atau dia tinggal di tempat yang apa? Di tempat yang jauh, terisolir dari Islam. Apakah kita akan langsung vonis dia kafir? Hah? Dengan sebab ucapannya tadi itu? Dia katakan perzinahan halal, khamr halal. Tapi dia ini orang apa? Baru masuk Islam. Orang ini hidup di tempat yang apa? Terisolir dari Islam. Apa kita langsung katakan dia kafir? Tidak. Adapun ucapannya kita katakan kafir tidak ucapannya? Ya. Qauluhu kufur, ucapannya kafir. Tapi apakah dia kafir? Tidak. Nah, sekarang bagaimana kalau orang hidup di tengah-tengah kaum muslimin? Hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, dia juga bukan orang baru masuk Islam. Hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ada ahli agama di situ, ya. Ada radio agama, ada televisi agama, ada radio Islam, ya. Ada ahli agama di situ, ada ahli Islam di situ. Ya, dia juga bukan baru masuk Islam, bukan baru masuk Islam. Kemudian dia mengatakan zina halal, khamr halal. Hah? Syarat-syarat sudah terpenuhi belum? Sudah. Ya. Mawani sudah hilang? Sudah hilang. Kafir enggak dia orang itu? Kafir, langsung kafir dia. Langsung kafir dia. Nah. Karena syarat-syarat sudah terpenuhi. Ya. Pengalamannya sudah hilang. Pengalaman-pengalamannya sudah hilang. Nah. Ini harus dipahami. Ucapan Syekhul Islam ini harus apa? Harus dipahami. Lengkap dengan contohnya kalau mengutip seperti ini, ya. Kalau mengutip seperti ini lengkap dengan apa? Dengan contohnya, lengkap dengan contohnya. Apa? Bagaimana Ibnu Taimiyah menerapkan kaidah itu? Ya. Apakah Ibnu Taimiyah menerapkan kaidah itu di kalangan orang yang penyembah kubur yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin? kan baru masuk Islam. Ya. Apakah itu dalam perkara syirik ataukah bukan perkara syirik? Harus dilihat bagaimana mutainiyah ya, menerapkan contoh itu, memberikan contoh penerapannya. Ya. Wa qala rahimahullah fi mawdhi'in akhar. Ya. Ini yang ngasih catatan-catatan judul-judul ini enggak paham dengan maksud kitab ini, ya enggak? Ya. Al-hadharu min at-tasarruf fi takfir al-muslimin. Ya, padahal bukan ini maksudnya ya. Nah, qala rahimahullah fi mawdhi'in akhar, mutainiyah rahimahullah di kitab yang lain juga mengatakan fi asma'i kalamillah wa al-hadhil mas'alah tentang permasalahan takfir ini, beliau mengatakan wa haqiqatul amri fi dzalik, ya. Kaidahnya anal qaula yakunu kufran. Ya, satu pendapat itu ya, dia pendapat kufur. Fa yutlaqul qaulu bi takfiri sahibihi. Ya. Maka diterapkanlah takfir mutlak. Diterapkanlah takfir mutlak terhadap pelakunya. Fa yuqal man qala kadza fa huwa kafir. Siapa yang mengucapkan kalimat seperti ini maka dia kafir. Kaidahnya begitu. Lakin syakhsul muayyan, akan tetapi syakhsul muayyan apa? Ya. Pelakunya alladzi qalahu, pelaku ucapan itu, la yuhkamu bi kufrihi, tidak boleh diponis kafir, hatta takuma alaihi hujjah lati yukaffar tarikuha. Kecuali sudah apa? Sudah sampai hujjah kepadanya yang dia itu diponis kafir dengan sebabnya, dengan sebab meninggalkan hujjah itu. Ya. Insya Allah kita akan baca lengkap dari ucapan Ibnu Taimiyah ini, ya, yang poin ini, ya, ini ada kelengkapannya, penjelasan Syekh Masyaikh Aimatul Dakwah terhadap ucapan ini, ya, penjelasan lengkapnya. Kita sudah pernah membacanya di mana? Sudah pernah membacanya di Tahqiq Mazhab. Kita sudah pernah membacanya di Tahqiq Mazhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ucapan ini. Ya, ini masih ada lanjutannya. Ya, bahwasanya ini ucapan Ibnu Taimiyah ini ketika Ibnu Taimiyah sedang membicarakan siapa? Ahlul apa? Ahlul bid'ah. Masih ingat? Ini Ibnu Taimiyah sedang membicarakan siapa? Ahlul bid'ah. Ini ucapan ini Ibnu Taimiyah sedang membicarakan ahlul bid'ah. Sementara pembicaraan kita sedang berbicara tentang masalah apa? Syirik. Ya. Apa tujuan Abu Hurairah dibawakan ini? Tujuan apapun dua orang ini, bahwasannya orang-orang yang engkau bela, engkau kasih uzur, itu sudah tegak hujjah. Berbeda dengan apa yang dibicarakan oleh Ibnu Taimiyah di sini. Ya, berbeda dengan apa yang dibicarakan oleh Ibnu Taimiyah di sini. Ya, sehingga enggak bisa. Ya, artinya Ibnu Taimiyah membedakan antara sudah tegak hujjah dengan yang belum tegak, dan yang sudah sampai kepada yang hujjah dengan yang belum sampai. Yang belum sampai kepada yang hujjah itu siapa? Orang yang tinggal di tempat yang terisolir, ya, atau tinggal di negeri kafir, ya. Maka tidak bisa dikafirkan dunia akhirat, tidak bisa. Tapi di dunia dia kafir apa muslim? Di dunia kafir apa muslim? Hah? Orang yang hidup di negeri kafir, hidup di Amerika sana, ya, kafir apa muslim di dunia? Hah? Atau antum mau mengatakan saya nggak berani mengkafirkan dia, belum buka ujung. Dia kafir apa muslim? Kafir. Kalau nggak berani mengkafirkan, sholatin aja kalau dia mati. Ya. Nah. Jadi, ya, Ibnu Taimiyah membedakan. Sementara, ya, Dawud bin Jirjis memberlakukan udzur bid'ah itu sebagai kaidah yang apa? Kaidah yang umum diberlakukan pada semua keadaan. Jelas itu apa namanya? Itu salah total. Nah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Aman, nggak terkam.